Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa ala zalimin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa salatullahi wa salamuhu ala nabiyyina sayyidil mursalin wa ala alihi al-mutahhirin wa ashabihi at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa'usi nafsi wa iyyakum بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah tabaraka wa ta'ala mengumpulkan kita untuk melaksanakan sebuah ketaatan bertaqarrub kepada Allah tabaraka wa ta'ala setelah kita memenuhi undangannya melaksanakan kewajiban yang besar dari Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu kemudian kita mencoba mengais kasih sayang dan cintanya, mengais nilai kemuliaan di dalam hidup dengan membuka ketaatan yang baru, yaitu duduk bermajlis, kita saling ingat mengingatkan, saling berpesan, karena salah satu dari sebab keberuntungan seorang hamba dan terlepas dari kerugian hidup adalah at-tawasau bil haqqi wat-tawasau bis sabr. Saling ingat mengingatkan di atas kebaikan, kebenaran, dan saling ingat mengingatkan, kata Allah Jalla wa'ala, dalam kesabaran. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita kesempatan seperti yang diperintahkan kepada Nabi-Nya alaihissalatu wassalam, fa'idha faraghta fansab. Apabila engkau telah selesai dari melaksanakan satu tugas, maka bangunlah engkau, bangkitlah engkau, kata Allah Jalla wa'ala, untuk melaksanakan tugas yang lain. Saudaraku kaum muslimin, ada muslimatnya enggak? Ada muslimat? Hadir enggak? Saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, Allah Jalla wa'ala adalah zat yang maha penyayang dan maha pemurah. Allah Jalla wa'ala menyayangi seluruh hambanya tanpa terkecuali. terhadap orang-orang yang kufur dan ingkar kepadanya, Allahu Jalla wa'ala tidak segera menyiksanya, tidak segera menghukumnya, padahal dia adalah seorang hamba yang segala-galanya, segala yang terkait dengan hidupnya dari Allah Jalla wa'ala, menempati buminya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka atau sang hamba ini bermaksiat kepada Allahu Jalla wa'ala, Allah tidak segera menyiksa dan menghukum mereka, namun dibukakan pintu agar mereka bertaubat kepada Allahu Jalla wa'ala, agar mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang Allahu tabaraka wa ta'ala kepada semua hambanya, terlebih lagi jika dia adalah orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka makna kasih sayang Allah jalla wa'ala terhadap orang yang beriman adalah tentu berbeda dengan kasayangnya terhadap orang-orang kafir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bagi kita yang telah beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala, menemukan kasih sayangnya melebihi kasih sayang diri kita terhadap diri kita, tatkala kita berbicara tentang kita sebagai hamba yang mukallaf, seorang hamba yang telah diberikan tugas-tugas di dalam hidup oleh Allah Jalla fi'ula, kasih sayang Allah Jalla wa'ala di dalam tugas-tugas hidup adalah Allahu Jalla wa'ala tidak memberikan kita tugas itu kecuali di atas standar kemampuan dan kesanggupan kita. Kata Allahu Jalla wa'ala di dalam Al-Quran, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allahu tabaraka wa ta'ala tidak akan membebankan kepada hamba, kepada jiwa, kecuali apa yang dia mampu untuk melaksanakannya, mampu untuk mengerjakannya. Allahu tabaraka wa ta'ala, orang yang beriman kepada Allahu tabaraka wa ta'ala menemukan hal ini, kemudahan dan kegampangan, keringanan dalam melaksanakan tugas-tugas dari Allahu Jalla fi'ula. Apalagi din atau syariat yang diturunkan oleh Allahu Tabaraka wa ta'ala itu adalah membawa sifat yusrun, mudah, gampang. Walayyushadidaddin illa ghalabah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya agama ini adalah mudah, tidak ada yang memberatkan dirinya padanya kecuali akan dikalahkan, kecuali akan tumbang, dia tidak akan punya kesanggupan. Kalau sampai kemudian di dalam agama mencari-cari, berdalam-dalam padanya, dia tidak akan mampu untuk mengerjakannya. Berdalam-dalam yang kita maksud barakallahu fikum bukan mengkaji dan mendalaminya sebagaimana utuhnya, tapi dia mendalami sesuatu yang itu tidak diperintahkan oleh agama. Taruhlah misalkan ketika berbicara tentang sholat, di sana ada lafadz Allahu Akbar, alifnya dibahas, kenapa berdiri, kenapa subhanallah. Tidak akan kecuali akan dikalahkan, dia akan tumbang. Tidak akan mampu melaksanakan agama yang gampang dan mudah sebagaimana datangnya. Ini yang pertama. Yang kedua, kemurahan Allahu Jalla wa'ala. Kemurahan Allahu Tabaraka wa Ta'ala dan kedermawanannya dalam memberikan nilai di saat hamba itu bisa melaksanakan tugasnya di dalam agama. Allahu Tabaraka wa Ta'ala menyiapkan imbalan ganjaran yang berlipat-lipat. Satu kebaikan dibayar dengan 10 atau sampai 700 atau bahkan sampai berlipat-lipat nilai dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun sekarang mampukah dan banyakkah hamba yang siap memikul syariat dinnya, agamanya, tugas dari Allahu Jalla wa'ala yang ringan itu semuanya? Jawabannya tidak. Ternyata yang mampu memikulnya dengan ringan, dengan tampak berbeban, bahkan padanya adalah semangat yang tinggi, adalah orang-orang yang telah mendapatkan syarhus sudur, orang yang telah mendapatkan kelapangan dada di dalam hidup ini. Seseorang yang tidak mendapatkan dada yang lapang, mau seringan apapun tugas dari Allah Jalla wa'ala, akan menjadi sesuatu yang berat. Dia tidak akan pernah memiliki kesanggupan untuk memikulnya, kecuali harus sekali lagi dengan dada yang lapang. Kok harus begitu? Karena Allah Jalla wa'ala mengungkit nikmat ini sebagai nikmat yang besar buat nabinya alaihi salatu wassalam. Allah Jalla wa'ala mengatakan di dalam Al-Quran surat Asy-Syarh, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami ini, kata Allah Jalla wa'ala, mengungkit nikmatnya yang telah diberikan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kami yang telah memberikan kelapangan dada buatmu, kelapangan dada untuk menjalankan tugas-tugas besar di dalam hidup, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Jalla fi'ula, kemudian menyampaikan apa yang datang dari Allah Jalla wa'ala yang berisiko di dalam hidup, yang sangat berisiko karena dia harus berhadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berhadapan dengan orang-orang yang atau orang-orang yang kufur dan musyrik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahu Jalla wa'ala melapangkan dadanya untuk menerimanya pertama kali, lalu kemudian mengerjakan apa yang datang dari Allahu Tabaraka wa Ta'ala, melapangkan dada beliau alaihi salatu wassalam untuk menerima segala resiko dalam tugas menyampaikan amanat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alam nashrah laka sadra. Ketika kita masuk ke dalam ayat yang lain yang menjelaskan tentang kelapangan dada untuk atau di dalam Islam, ternyata ada kaitan erat dengan sebuah hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Besar kaitannya dengan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Jalla wa Ala mengatakan, "Faman yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Kata Allah Jalla wa Ala, siapa saja yang Allah menginginkan dia untuk berhidayah di dalam hidup, berpetunjuk di dalam hidup, hidupnya menjadi baik, hidupnya menjadi lurus, hidupnya menjadi orang yang bermartabat, hidupnya menjadi orang yang berwibawa, agung, mulia di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan di hadapan seluruh makhluk Allah Jalla wa Ala, maka Allah Jalla wa Ala memberikan kelapangan dadanya. Allah menjadikan dia memiliki dada yang lapang untuk menerima al-Islam. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهِ أَيَّهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Allah lapangkan dadanya. Maka segenap saudaraku kaum muslimin, sebuah nikmat dari Allah Jalla wa Ala yang besar. Di saat kita melaksanakan tuntunan agama dengan tidak merasa berbeban padanya. Mudah kita jumpai. Karena Allah Jalla wa Ala mengatakan, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mimuddakir?" Allah gampangkan, Allah mudahkan untuk memahami apa yang menjadi landasan di dalam beragamanya kita, yaitu Al-Quranul Karim. Allah mudahkan. Namun kan bagi orang yang tidak mendapatkan petunjuk di dalam hidup, dia tidak akan menemukan syariat itu gampang, syariat itu mudah untuk difahami, ringan untuk bila dikerjakan, bila diamalkan. Bagaimanapun ujian dan cobaannya di dalam hidup, maka akan menjadi ringan untuk mengamalkan tuntunan-tuntunan agama. Namun itu sekali lagi dengan nikmat syarhu sudur, dada yang lapang, dan dada yang lapang itu adalah anugerah dari Allah Jalla fi'ula. Kita berangkat dari dada yang lapang yang telah dibukakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk kemudian kita berbicara terkait dengan nikmat-nikmat yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hidup kita. Bagi orang yang sudah mendapatkan kelapangan dada, maka tentu dia menjadikan nikmat ini sebagai sebuah titipan amanah dari Allah Jalla wa'ala. Untuk kemudian dia menjadikan amanat atau titipan amanat berbentuk nikmat-nikmat itu semuanya bernilai ketaatan di dalam hidupnya. Dia akan berusaha untuk mencari tahu agar nikmat-nikmat yang menjadi titipan Allah Tabaraka wa Ta'ala bernilai ketaatan di belakangnya. Dia berusaha, barakallahu fikum, mencari tuntunan-tuntunan di dalam hidup yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semuanya sudah lengkap dan semua kegiatan hidup dari Allah Jalla wa Ala yang dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersamaan dengan nikmat demi nikmat yang didapatkan, semuanya bernilai ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Maka setelah Allah bukakan dada kita untuk kemudian menerima tuntunan-tuntunan agama, kita akan berusaha setelah menjadikan nikmat itu adalah titipan amanat dari Allah Jalla wa'ala, kita berusaha mengerjakan pada memanfaatkannya pada jalan yang dicintai dan diridhai. Lalu kemudian ada upaya setelahnya agar dengan nikmat kita berbuat, dengan nikmat kita bisa bekerja, dengan nikmat kita bisa melaksanakan sebuah ketaatan di dalam hidup, menjadikan ketaatan yang dia kerjakan dengan topangan nikmat, bantuan nikmat itu agar diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ini usaha orang-orang yang ingin selalu membawa keberuntungan di dalam hidup. Nikmat dia tahu kalau ini titipan atau sebagai amanah dari Allah Jalla wa'ala, dia manfaatkan, dia lakukan sesuatu yang akan mendatangkan cinta dan ridhonya Allah dengan amal nikmat tersebut. Yang kedua, apa yang bisa dia perbuat dengan nikmat dalam mengejar cinta dan ridhonya Allah Jalla wa'ala, dia berusaha agar semua yang dilakukan dan dikerjakan dengan nikmat Allah Jalla wa'ala itu menjadi sesuatu yang diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga terlihat pada dirinya, terlihat di dalam hidupnya upaya-upaya untuk membenahi niat. Pertama, dia perbaiki niatnya, karena ini akan menjadi dasar, landasan untuk kemudian pengabdian dia dalam menggunakan nikmat Allah Jalla wa'ala itu menjadi sesuatu yang diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia benahi niat-niatnya. Dia tidak melakukan sekecil apapun yang itu adalah sebuah ketaatan dan penggunaan nikmat yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kecuali untuk mendapatkan nilai semata-mata dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika dia berusaha tampil berbuat untuk mengoreksi niatnya, meluruskannya, lalu diberikan semata-mata untuk Allah Jalla wa'ala semua ketaatan yang dia kerjakan, maka ini merupakan konsekuensi besar dalam syahadat tauhid dia kepada Allah Jalla wa'ala. Ashhadu an la ilaha illallah. Bahwa syahadat tauhid yang dia ucapkan mendidik dia untuk menjadi orang yang selalu berbenah di dalam niatnya. Karena persoalan niat ini adalah sesuatu yang sangat besar dalam pandangan ulama salafun salih ridwanullah alim ajma'in. Sampai mereka mengatakan, ketika saya berusaha untuk melawan sifat riak dalam ibadah, berhasil. Ternyata riak itu datang dengan warna yang baru lagi, menunjukkan betapa berat. Tapi ketika kita ada upaya dan ada usaha untuk melaksanakan atau memperbaiki, menata rapi niat kita, Allah Jalla wa'ala akan menjadikan usaha yang kita lakukan itu bernilai plus. Bahkan akan ada kemudahan dari Allah Jalla wa'ala untuk bisa mewujudkan dan melaksanakan sesuatu yang berat itu di dalam hidup. Yang kedua tentunya adalah mengoreksi selalu tuntunan-tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hidup. Karena kita kepingin bernilai, ingin menjadikan semua pelaksanaan amanat nikmat dari Allah Jalla wa'ala itu adalah bernilai, maka pelaksanaannya tidak boleh keluar dari tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa'ala alihi wasallam. Dan kita tahu kalau ini adalah realisasi perwujudan dari syahadatul Rasul yang kita ucapkan. Wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Pertama, syahadat Tauhid, saya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak untuk kemudian diarahkan semua pengabdian kita kecuali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian juga yang kedua, bersaksi di hadapan Allah, bersaksi di hadapan seluruh makhluk. Kalau yang patut untuk ditiru dan diikuti dalam pelaksanaan pendekatan diri kepada Allah, melaksanakan ibadah, amal-amal saleh adalah utusannya Allah Jalla wa'ala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara sederetan nikmat Allah Jalla wa'ala adalah nikmat tidur. Sederetan nikmat Allah Jalla wa'ala adalah nikmat beristirahat. Barakallahu fikum. Sama halnya dengan makan, minum. Nikmat dari Allah Jalla wa'ala seseorang bisa makan, bisa minum. Barakallahu fikum. Sesuatu yang itu adalah hajat di dalam hidup yang sesungguhnya tidak ada kaitannya dengan dapat pahala atau dapat dosa. Seseorang tidak makan, tidak akan berdosa. Dia makan juga tidak akan berpahala. Tapi hamba yang ingin beruntung di dalam hidupnya, dia tidak akan membiarkan sesuatu kesempatan yang dibuka padanya amal kesolehan kecuali dia berusaha untuk memasukinya. Dia berusaha untuk mewujudkan di dalam hidupnya. Makan dan minum, kalau dia niatkan untuk memperkuat dirinya dalam ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, menopang dirinya untuk melaksanakan tugas-tugasnya dalam hidup, apakah dia sebagai al-ab, sebagai bapak, ya ketika dia bekerja mencari nafkah di tempat yang memang butuh tenaga besar, dia berat untuk kemudian berpuasa misalkan, dia makan. Lalu kemudian dia niatkan makan itu adalah untuk membantu dia melaksanakan tugas tersebut. Maka makannya akan bernilai ibadah. Apalagi setelah dia melaksanakan tuntunan-tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika makan tersebut, akan bernilai di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian juga kaitannya dengan nikmat tidur dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau dia menjadikannya, dia berniat dengannya untuk menyegarkan, untuk kemudian menyemangatkan dia dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia tidur sesaat, maka akan bernilai ibadah di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan niat seorang hamba kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allahu Akbar. Tapi kalau orang yang tidak dibukakan hatinya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, disempitkan dadanya. Terkadang tidur itu bukan sebagai nikmat baginya, mengganggu wis karena acara ini acara itu sempit. Maka orang yang dibukakan dadanya oleh Allah tabaraka wa taala untuk menerima tuntunan hidup dari Allah jalla wa ala, maka dia akan mencari pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu yang akan mendatangkan nilai. Walaupun mungkin itu adalah pintunya mubah, boleh-boleh saja di dalam agama, dia akan berusaha untuk menjadikannya bagaimana perkara yang boleh-boleh saja ini dia bernilai ketaatan di sisi Allah tabaraka wa taala. Dia jaga, dia perbaiki niatnya. Kemauan dan keinginan dia dalam melaksanakan yang mubah, karena sekali lagi bahwa dia ingin membawa keberuntungan hidup dimanapun dia berada, dalam kondisi apapun dan bagaimanapun dia. Ini satu. Yang kedua, tentukan semua apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bernilai ibadah walaupun itu adalah mubah, ada tuntunannya. Ada bimbingan-bimbingan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apalagi kaitannya dengan tidur. Tidur itu adalah genggaman ruh bagi orang yang hidup. Ditahan ruhnya oleh Allah tabaraka wa taala. Kalau Allah jalla wa ala mengembalikannya, dia akan hidup. Kalau ternyata bablas, dia akan mendapatkan tidur yang kubra, yang besar, yaitu meninggal dunia rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan-tuntunan yang agung dan mulia agar tidurnya dia bisa jadikan ibadah, lalu kemudian tidurnya bisa berberkah di dalam hidupnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan-tuntunan, adab-adab agar dilaksanakan. Secara ringkas, yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbingkan untuk al-wudu qabla an-naum. Berwudu sebelum kita tidur rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Bara ibn Azib muttafaqun alaih, "Idza ataita madja'aka fatawaddha' wudu'aka lis-shalah." Kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apabila engkau ingin mengambil tempat tidurmu, tempat berbaringmu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah air wudu sebagaimana wudumu di dalam salat. Berarti kita diajak untuk kemudian melaksanakan yang boleh-boleh saja ini dengan cara dalam kondisi suci. Kalau kita berniat melaksanakan wudu ketika kita akan tidur mengikuti tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, nilai ketaatan dari Allah tabaraka wa taala, nilai ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Tadi sudah kita sebutkan di atas tentang kemurahan Allah jalla wa ala, maha murahnya Allah jalla wa ala di dalam memberikan nilai satu kebaikan terkadang diganjar 10 kebaikan sampai 700 kebaikan sampai berlipat-lipat. Tidakkah seseorang hamba yang Allah bukakan dadanya untuk menerima tuntunan agama untuk segera menyambut ini, ketika dia mau tidur dia berwudu, barakallahu fikum, wudunya sebagaimana wudunya di dalam salat. Kedua, nafdul firas qabla an-naum alaihi wal ittija' alal jambil aiman. Naqdul firash, mengibas tempat tidur. Karena dikhawatirkan ada binatang yang berbahaya, kemudian menggigit dia, mendatangkan barakallahu fikum sakit pada dirinya. Ini tuntunan agama. Ya mungkin ya kalau kita tempat tidurnya kasur misalkan, kan nampak jelas ada sesuatu yang berbahaya atau tidak. Tapi ketika kita melaksanakannya karena mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan bernilai. Bernilai di sisi Allah tabaraka wa taala, karena kita mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanallah. Dari mulai kita merubah niat, lalu kita melaksanakan tuntunan-tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam di dalam tidur itu, ternyata akan bernilai dari sisi Allah tabaraka wa taala. Kemudian berbaring di atas lambung al-aiman, yaitu sebelah kanan, seperti yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dibawakan hadisnya ya oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kenapa hikmahnya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu la ya'lamu ma khalafahu ba'dahu ala firasyhi, karena khawatir dia tidak tahu apa yang sedang menyelinap di tempat tidurnya, di tikarnya, apalagi kalau mungkin kita pergi camping kemudian tidur di di kebun, hutan, di tanah lapang untuk melaksanakan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin berbarokah dengannya untuk menjaga mara bahaya yang mungkin akan terjadi padanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan untuk kemudian fa idza arada ayattaji'a falyattaji'a ala shakkihil aiman, di atas lambung sebelah kanannya. Termasuk dari tuntunan dari Nabi alaihi salatu wassalam jam'ul kaffain wa qira'atul muawwidzat, menghimpun tangannya kemudian lalu kemudian membaca muawwidzatain, ya muawwidzat mulai dari kul huwallahu ahad, kemudian kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Setelah selesai dia seperti orang menjampi itu, lalu mengusap wajahnya, mengusap seluruh tubuh yang bisa dia usap. Tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian termasuk dari tuntunan Rasul alaihi salatu wasallam adalah qiraat ayatil kursi indan naum, membaca ayat kursi ketika tidur. Hal ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau menjaga barakallahu fikum, menjaga harta zakat, kemudian datang pencuri untuk mengambilnya. Sampai kemudian pencuri itu memberitahukan, ya, mengajarkan kepadanya sesuatu. Kalau anda tidak ada gangguan, tidak ada kejahatan lagi, baca ayat kursi. Tapi kan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tidak segera menerimanya. Datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam mempertanyakan, apakah ini benar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan benar. Dia Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa yang dia ucapkan itu benar, tetapi dia adalah seorang pendusta. Subhanallah. sadaqa wa huwa kadzub. Ini untuk menjadikan tidur kita itu dalam keberkahan, dijaga oleh Sang Khalik yang memberikan nikmat tidur, yaitu membaca ayat kursi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Termasuk di antara tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bertasbih 33 kali, kemudian bertahmid 33 kali, kemudian bertakbir 33 kali. Hal ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sang putri Fatimah meminta kepada Rasul alaihi salatu wassalam, meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan bisa meringankan Fatimah pekerjaan rumah. Dianggap berat tugas, kemudian untuk menyiapkan ya kuda makanannya, barakallahu fiku, membantu sang suami Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Datanglah ya Ali, Fatimah meminta pembantu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing keduanya. Untuk Anda mendapatkan kecukupan dari itu, dari semuanya itu dari Allah tabaraka wa taala, dibimbing untuk mengucapkan bertasbih 33 kali, kemudian bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fahuwa khairun lakuma min khadim. Anda berdoa dengan itu lebih baik daripada Anda memiliki pembantu. Perhatikan, akan ada ya apa istilahnya itu, ketegaran yang diberikan oleh Allah jalla wa ala setelah kita tidur dengan membaca tasbih 33 kali, kemudian tahmid 33 kali, bertakbir 33 kali. Termasuk juga yang menjadi tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah menutup pintu, kemudian ketika mau tidur menutup pintu. Ia mematikan lampu, barakallahu fikum, ighlaqul abwab wa taghtiyatul aniyah indan naum. Pintu ditutup, kemudian lampu dimatikan, barakallahu fikum. Ya dulu tentu ya tidak ada yang seperti sekarang. Ya dulu pakai teplo ya di, dan itu sangat berbahaya kalau tidak dimatikan. Karena tikus misalkan ya, apa kucing, kemudian menabrak selainnya, atau mungkin tiba-tiba ya tertendang kaki kita, terkena kaki kita, barakallahu fikum. Terjadi hal itu di masa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terbakar, barakallahu fikum. Di antara penyebabnya karena tidak melaksanakan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terbakar rahimani wa rahimakumullah rumah dan segala isinya. Demikian juga menutup bejana-bejana kita yang di sana ada, ya airkah atau bahan pokok lauk atau yang semisalnya yang kita makan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita melihat menutup bejana-bejana tersebut, karena kata Rasul alaihi salatu wassalam, wa auki siqaka wadhkur ismallah wa khammir ina'ak wadhkur ismallah walau ta'rudu alaihi syai'ah. Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu kesempatan Nabi menyebutkan setiap tahun turun, barakallahu fikum, istilahnya wabah. Ya, dikhawatirkan dalam setiap sana ada satu malam yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan wabah. Dalam riwayat Imam Muslim dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu. Dikhawatirkan dan ditakutkan ketika barakallahu fikum turunnya mengenai bejana kita yang tidak ditutup. Maka tutuplah. Kalau ternyata tidak ada benar, tidak ada penutupnya, pokoknya bikin penghalang apapun, letakkan sesuatu padanya, sendokkah ya, atau mungkin kayu, itu semuanya dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk barakallahu fikum juga tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam adalah tidak tidur di atas perut. Tidak tidur di atas perut. Karena ini adalah tidur yang orang yang tidak dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Dan terakhir, termasuk tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berzikir ketika bangun dari tidur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini beberapa tuntunan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan tentu kita berupaya dengan kemampuan kita yang ada. Di sana ada azkar, zikir-zikir tidur yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengerjakannya, apa yang kita bisa sesuai dengan tuntunan Nabi atau mengerjakan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tidur, maka akan bernilai pahala dari Allah tabaraka wa taala. Rubah niat kita, apapun mubah misalkan sifatnya, kita jadikan dia bernilai pahala di sisi Allah tabaraka wa taala. Dalam pekerjaan yang mubah ada tuntunan-tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, coba kita ambil. Kita ingin bisa menabung lebih banyak di sisi Allah tabaraka wa taala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pengurus masjid Az-Zuhud yang telah memberikan kesempatan untuk saya bertatap muka dan berziarah bersama saudara saya kaum muslimin di rumahnya Allah tabaraka wa taala. Semoga kebaikan ini diganjar oleh Allah tabaraka wa taala dengan yang lebih baik. Allahumma amin, Allahumma amin. Dan tidak ada kalimat yang patut saya ucapkan kecuali jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.